Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Kamis 10 Agustus 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Tia Andalusia. Tim Lab 4 Medan periksa penyebab kebakaran SPBU. Pemko Pidijaya buka lowongan dokter. Mahasiswa UGL demo DPRK Aceh Tenggara. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, tim laboratorium forensik cabang Medan yang didatangkan untuk menyelidiki penyebab kebakaran SPBU Simpang Jam Banda Aceh pada Rabu sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Barat tadi malam belum dapat memastikan penyebab kebakaran SPBU itu. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kompol Ali Akbar mengatakan pihaknya masih melihat observasi secara umum tingkat kerusakannya, mulai dari yang ringan sampai yang paling parah, serta belum tahu dari mana sumber apinya. Sejauh ini pihaknya masih menyelidiki untuk penyebab kebakarannya. Tim Lab 4 Medan yang tiba sekitar pukul 11.00 WIB di lokasi kebakaran SPBU Simpang Jam Banda Aceh langsung melakukan olah TKP dengan didampingi tim Inafis Polda Aceh dan tim identifikasi Polresta Banda Aceh. Syederalun, Dinas Kesehatan Pidijaya akan segera membuka peluang untuk penerimaan tenaga dokter umum 20 orang plus 3 dokter gigi. Pasalnya, jumlah tenaga dokter saat ini masih minim di Pidijaya. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan. Kepala Dinas Kesehatan Pidijaya Said Abdullah mengatakan penerimaan ke-26 dokter umum dan 3 dokter gigi sebenarnya sejak dari dulu. Namun dikarenakan belum adanya kepastian terhadap gaji dari mana sumbernya, maka keran penerimaan dipending. Dengan adanya usulan dana insentif pada APBKP yang telah diajukan kepada pemerintah khususnya untuk jasa para dokter dapat disetujui, maka dipastikan dokter yang berminat dapat mendaftarkan diri ke Pidijaya. Direncanakan pembukaan penerimaan dokter umum dan gigi tersebut dilakukan mulai akhir Agustus hingga awal September dengan memberikan peluang baik bagi putra daerah maupun luar daerah. Syederalun, puluhan mahasiswa dan alumni Universitas Gunung Loser Kuta Cane berdemo ke gedung DPRK Aceh Tenggara hari ini. Kedatangan demonstran disambut Wakil DPRK Aceh Tenggara Jamudin Selian, Arnold Mapitupulu, Barudin, Usman, M. Sopian Deski, Johanudin Deski, Takdir Winta, dan anggota dewan lainnya. Dari Kuta Cane, Asnawi Lui melaporkan. Demonstran mengusung poster bertuliskan kami bukan penjahat tapi pahlawan, Bupati harus membebaskan mahasiswa dan poster lainnya. Mereka menuntut dibebaskan 4 orang mahasiswa yang dipenjarakan terkait keterlibatan pembakaran gedung auditorium UGL Kuta Cane dalam demo anarkis beberapa waktu lalu. Mereka menilai penegakan hukum di Aceh Tenggara sangat lemah. Buktinya dana hibah UGL Kuta Cane masih mengembang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun menyambut HUT ke-72 RI, perusahaan listrik negara melakukan promosi pelayanan pasang baru listrik dengan memberikan diskon 17% plus 8% selama 45 hari hingga 21 September 2017. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan. Diskon biaya pasang listrik sebesar 17% dari harga normal plus tambahan diskon 8% apabila dilakukan pembayaran antara tanggal 8 hingga 31 Agustus. PLN juga menyediakan paket sambungan listrik sementara atau dikenal dengan Losetrum yang biasa digunakan untuk kegiatan kenduri atau terkait acara memeriahkan HUT ke-72 RI dengan harga Rp170.845 sudah mendapatkan 80 kWh. Manajer PLN Area Melabuh, Redi Zuzanto, mengatakan pihaknya menargetkan 1.000 calon pelanggan yang ikut dalam program ini dengan mempertimbangkan kondisi teknis di lapangan atau lokasi rumah calon pelanggan. Untuk daya listrik mendukung program ini sudah mencukupi dan kepada masyarakat menghubungi call center 123. Saudara Lon, Gubernur Aceh Dr. Hewan Irwandi Yusuf MSC mengatakan perjuangan Bupati Biren Haji Saifanur dalam Pilkada Biren mirip perjuangan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Pernyataan itu disampaikan Irwandi Yusuf dalam pidatonya usai melantik Saifanur dan Dr. Haji Muzakkar Agani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Biren hari ini. Menurut Irwandi, Pilkada Biren sejak dari awal mendapat tantangan dan halangan. Ternyata berbagai tantangan mampu dilewati dengan baik dan akhirnya meraih suara terbanyak dalam Pilkada, lalu ditetapkan sebagai Bupati. Info Haji 2017. Saudara Lon, sebanyak 82 jemaah Indonesia dari rombongan ibadah haji khusus tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi, Selasa 8 Agustus dini hari waktu Arab Saudi atau Rabu pagi waktu Indonesia. Kedatangan jemaah langsung disambut oleh Kepala Daerah Kerja Bandara Arsyad Hidayat. Liputan 6.com melansir. Mereka terbang menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines. Karena ini haji khusus, jemaah akan berada di Arab Saudi selama 30 hari, lebih cepat dibandingkan dengan haji reguler yaitu 40 hari. Soal fasilitas, jemaah calon haji ini akan menginap di Hotel Bintang 5. Lokasi hotel juga berada di pelataran Masjidil Haram. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 10 Agustus 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.